Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita insyaallah akan melanjutkan kajian rutin di malam Selasa ini yaitu kajian kitab Riyadhus Salihin. Kita masih membahas tentang ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab At-Taqwa. Bab tentang kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Tentunya bertakwa kepada Allah adalah menjalankan ketaatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Semua yang terdapat padanya nilai ketaatan, baik itu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran maupun yang dijelaskan dan disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk menjalaninya. Tentunya takwa yang dimaksud di sini adalah takwa menjalani ketaatan di atas ilmu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pancarkan kepada kita. Di atas cahaya ilmu maksudnya adalah berdasarkan nas Al-Quran wa Sunnah. Ketaatan-ketaatan itu adalah memang benar-benar perintah dari Allah Azza wa Jalla maupun perintah dari Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam seorang menjalankan ketaatan, wajib baginya untuk berlandaskan dengan ilmu. Bukan ketaatan yang dimaukan di sini adalah yang didasari di atas persangkaan dan perasaannya belaka. Dikarenakan syariat adalah perkara yang Allah Azza wa Jalla ajarkan di dalam Al-Quran melalui juga lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu berbagai macam bentuk ketaatan yang benar-benar dicontohkan, disebutkan dalam Al-Qur'an, dicontohkan oleh Nabi, maka seyogyanya bagi kita yang mengaku bertakwa kepada Allah untuk menjalaninya. Dan juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketaatan yang dilakukan itu semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang merupakan bagian dari takwa adalah meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Zahiran wa batinan, sirriyan wa alaniyatan. Kemaksiatan yang jelas atau yang tampak ataupun yang rahasia. Kemaksiatan yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Meninggalkan kemaksiatan yang zahir maupun yang batin. Ya. Maka dalam menjalankan upaya meninggalkan ketaatan atau upaya meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, ini pun juga harus dilandasi dengan ilmu. Dikarenakan seorang akan bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla tentunya ketika dia mengetahui ilmunya. Berapa banyak orang yang tidak bisa meninggalkan kemaksiatan atau dia tidak mengetahui bahwa yang dia perbuat itu adalah maksiat dikarenakan kurangnya ilmu. Atau ada juga yang rancu dan samar, tidak jelas kehalalannya dan keharamannya. Disebabkan kurangnya ilmu, tidak adanya ilmu tentangnya, atau juga karena hawa nafsu. Maka dari itu kaum muslimin dan juga muslimah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, wajib atas kita untuk berilmu tentang al-ithmi wal-bir. Berilmu tentang kebaikan, berilmu juga tentang keburukan. Berilmu tentang kebaikan untuk tentunya dijalankan kebaikan itu, diamalkan kebaikan itu. Berilmu tentang kejelekan-kejelekan, kemaksiatan, kejahatan, bukan untuk dilakukan, tapi untuk ditinggalkan. Maka dari itu jangan merasa seorang ketika membahas permasalahan-permasalahan yang berbau fitnah, masalah-masalah yang berbau penyimpangan, jangan dia menjadi orang yang fobi, takut, tidak mau membahas masalah penyimpangan. Saya tidak mau membahas masalah fitnah. Saya tidak mau membahas masalah penyimpangan atau kesesatan. Tidak. Ini bukan prinsip Islam. Ya. Seorang yang takut membahas masalah penyimpangan, kesesatan, fitnah-fitnah, justru sangat dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam penyimpangan dan fitnah tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui jalan yang menyimpang. Dia tidak mengilmui jalan mana yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya itu butuh untuk kita ketahui. Sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri." Ya. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna al-khaira walakinni as'aluhu 'ani syarr makhafata an yudrikani. Dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan atau seringnya bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tentang pahala, tentang keutamaan-keutamaan fadilah. Ya. Tapi aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kemaksiatan, tentang kejelekan-kejelekan, fitnah-fitnah. Apa tujuannya? Makhafata an yudrikani. Karena takut dan khawatir kejelekan tersebut akan mendatangiku. Sehingga kalau dia memiliki ilmunya, dia mudah baginya untuk menghindarinya, mengenalinya. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ketakwaan, upaya menjalankan ketaatan, ketakwaan dalam meninggalkan berbagai macam bentuk larangan Allah Azza wa Jal, sangat dibutuhkan padanya ilmu Al-Quran was-sunnah ala fahmi salafil ummah, yang ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan talabul ilmi. Tidak akan bisa kita dapatkan, tidak akan bisa kita ketahui ilmu tersebut tanpa kita duduk mendengar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada perjumpaan yang lalu kita telah membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surat Al-Ahzab, di antara fadilah dan keutamaan takwa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang benar. Perintah yang pertama adalah perintah untuk bertakwa. Yang kedua adalah mengucapkan ucapan-ucapan yang hak, ucapan yang sadidah, yang tidak ada kedustaan dan kebatilan di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini salah satu bagian dari keutamaan takwa. Kenapa? Karena di sana disebutkan keutamaannya. Allah melanjutkan dalam ayat tersebut, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka balasannya bagi mereka yang bertakwa dan juga jujur, Allah akan perbaiki amalan-amalan mereka dan Allah akan ampuni dosa dan kesalahan mereka. Ini balasan bagi orang yang bertakwa. Selain dia mendapatkan ganjaran yang besar dari sisi Allah, dia pun akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jujur di dalam kita berucap, dan tentunya seorang akan bisa jujur jika dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki rasa takut kepada Allah untuk berdusta. Tidak bermudah-mudahan untuk berdusta. Karena dia takut kepada Allah. Karena dia yakin bahwasanya apa yang dia ucapkan ini akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terluput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun yang keluar dari lisan kita ini, satu ucapan pun, kecuali di sana ada malaikat mengawas. Ya. Ada malaikat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pun juga menggambarkan ucapan orang-orang kafir ketika mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendapatkan catatan amalan mereka, apa yang mereka katakan? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tulisan atau catatan jenis apa ini? Tidak meninggalkan sedikit pun perkara yang kecil, perkara yang besar, melainkan tertulis di atasnya. Ya. Semuanya ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan adab bagi mereka-mereka yang ingin beramal dengan ayat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berucap dengan ucapan yang baik. Kalau dia tidak mampu, hendaknya dia diam. Ya. Nah, lawan dari ucapan yang baik adalah ucapan yang tidak baik. Perkataan yang tidak benar, perkataan yang salah, baik dari sisi tempatnya maupun kondisinya. Nah, adapun dari sisi tempat, perkataan yang baik itu adalah perkataan, atau perkataan yang tidak baik adalah perkataan yang tercela. Seperti mengumpat, mencela, mencaci, mengadu domba, namimah, ghibah, buhtan, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Ini adalah ucapan yang tidak baik. 6. Adapun ucapan yang tidak baik dari sisi waktunya. Adapun adalah perkataan yang bila dilihat dari sisi isinya baik, tetapi tidak tepat bila ditinjau dari sisi waktu. Kadang-kadang ucapan ini baik, tapi waktunya enggak pas. Ya, momennya kurang tepat. Akhirnya ucapan yang baik itu menjadi ucapan yang tidak baik bagi mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, seorang harus bisa melihat. Ya. Misalnya ada seorang melihat orang lain melakukan perbuatan mungkar. Dia melihat orang lain melakukan perbuatan tercela, dia melihat. Lalu dia mencegahnya dari kemungkaran itu pada saat yang tidak tepat dan tidak semestinya diucapkan pada saat itu, Ya. Ditambah lagi dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, atau ucapan-ucapan yang tidak baik. Barakallahu fikum. Maka ketika itu upaya kita dalam mencegah kemungkaran tadi menjadi tidak baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka berupaya kita sebaik mungkin di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, terlebih lagi kepada orang yang tidak berilmu. Sekali lagi, terlebih lagi kepada orang yang tidak berilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian orang Badui, ya, orang primitif Badui yang datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kencing di pojok bangunan masjid. Dia tidak berilmu. Orang-orang Badui, orang-orang primitif, orang-orang gunung yang tidak berperadaban. Tiba-tiba datang lalu kencing di bangunan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seketika itu para sahabat membentak orang tersebut. Ya. Dibentak orang tersebut oleh para sahabat. Tentunya ini para sahabat masih belum mendapatkan bimbingan yang penuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam sangat-sangat menyempatkan momen-momen yang demikian untuk memberikan ilmu kepada para sahabat. Dan ini salah satu pendidikan, ya, salah satu pendidikan praktek langsung para sahabat melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang yang tidak berilmu ini. Sekali lagi, orang yang tidak berilmu. Ketika para sahabat menyatakan mah, mah, itu adalah ucapan hardikan. Pergi, pergi, jangan kencing di situ. Nabi SAW menghalau para sahabatnya. Da'uhu, la tujrimuhu da'uhu. Jangan kau bentak dia, biarkan dia. Artinya suruh biarkan, biar dia kencing sampai selesai. Nah, kenapa? Ternyata dijelaskan oleh para ulama, hikmah dari larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada tiga di sini. Kenapa Nabi menghardik atau menghalau para sahabatnya untuk tidak menghardik mereka dia? Si Badui ini. Yang pertama, kalau dia dipaksa untuk dihentikan dalam keadaan air kencingnya, ya, masih mengalir atau dia masih melakukan kencing, atau masih kencing ya dalam bahasa kita, barakallahu fikum, maka dikhawatirkan kencingnya akan kemana-mana karena kaget tadi. Lagi enak nanya kencing, ya, kemudian dihardik, diusir. Nah, khawatir kencingnya tambah kemana-mana dan sulit untuk diketahui letaknya di mana. Yang kedua, di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama adalah jika si Badui ini memaksa menghentikan air kencing yang keluar dalam keadaan dia masih ingin kencing, ini akan menimbulkan penyakit. Ya. Akan menimbulkan apa? Penyakit. Nah, yang ketiga, bahwa Badui ini adalah orang yang tidak tahu kalau ini adalah masjid. Sehingga penyikapannya berbeda. Maka dari itu Nabi SAW setelah Badui ini selesai, dan para sahabat juga tidak menghargai lagi, lalu badui ini dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyatakan, inna hadal masjid la yasluhu li syai'in najisin walal qadar, innama huwa li dzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masjid ya tidak pantas untuk dijadikan sebagai apa? Diberi atau dijadikan untuk dibuang tempat yang najis atau sesuatu yang najis dan kencing. Masjid ini hanyalah untuk berzikir kepada Allah, beribadah dengan sholat, dan juga membaca Al-Quran. Setelah itu, si badui tahu. Para sahabat melihat, oh ternyata seperti ini. Menasihati orang yang jahil atau orang yang tidak tahu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, menyikapan terhadap orang yang jahil, tidak berilmu itu berbeda. Adapun jika dia berilmu, ketika dia tahu kalau yang diucapkan oleh saudaranya tadi adalah bentuk nasihat, bentuk teguran, walaupun pahit dirasa, maka ketika itu adalah hak, maka kita terima. Ya. Kita sebagai ahlus sunnah yang memiliki ilmu, jika itu adalah ucapan yang hak, ucapan yang benar, terima. Jangan mau kita dimainkan oleh perasaan kita sehingga kita baper, terbawa perasaan, akhirnya tersinggung, kecewa, sakit hati, akhirnya meninggalkan majelis ilmu, ya. Memusuhi saudara kita yang dengan kasih sayang menegur kita, walaupun dengan cara, mohon maaf, dengan cara yang mungkin dia tidak sukai. Tapi teguran itu adalah teguran sayang. Ketika kita tidak ditegur, maka kita merasa bahwasanya sikap kita itu adalah baik, akhirnya berkelanjutan. Barakallahu fikum. Maka kewajiban kita, jangan melihat model negurnya. Lihat apa yang disampaikan itu hak, jika dia hak adalah kebenaran, maka terima. Kewajiban bagi kita adalah jika kita melakukan penyimpangan, ditegur dengan cara yang mungkin kita tidak senang, tapi itu adalah hak, maka hendaknya kita segera untuk rujuk dan tobat dengan berkelanjutan, bersikap dengan sikap yang salah, tidak mau berubah dengan alasan cara menyikapinya salah. Berarti kita tidak jujur. Kita tidak jujur untuk mencari kebenaran. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga jangan terlalu dipelihara. Sikap gampang tersinggung. Sikap terlalu terbawa perasaan. Jangan dipelihara. Ya. Buang jauh-jauh perasaan itu, buang jauh-jauh sifat yang demikian. Berapa banyak orang-orang yang dahulunya berada di atas siratal mustaqim, dia istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas al-Quran was-sunnah, dan dia pun juga berkumpul dengan orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar, disebabkan karena tersinggung ini tadi, akhirnya dia menghilang, menyendiri, tidak mau muncul lagi, entah kemana dia pergi. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu ucapan yang hak, ucapan yang baik, nam wajib untuk kita sampaikan, nam, dan kita yang mendapatkan teguran, nasihat dalam keadaan itu adalah hak, maka wajib untuk kita terima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, Allah pasti akan jadikan untuk kalian furqanan, pembeda. Ya. Allah akan jadikan untuk kalian pembeda. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud pembeda. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Yang kedua, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum. Dan Allah ampuni untuk kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini setidaknya terdapat 3 pelajaran penting. Yang pertama, ya ja'al lakum furqanan. Di antara keutamaan takwa adalah Allah akan menjadikan bagi kita furqanan, yakni memberikan bagi kita sesuatu yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sesuatu yang akan menampakkan kepada kita mana yang membahayakan dan mana yang akan memberikan manfaat. Masuk dalam hal ini adalah al-ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu pengetahuan itu tidak diberikan kepada yang lainnya. Dengan ilmu syar'i, seorang akan mendapatkan tambahan petunjuk. Dan tambahan petunjuk hidayah itu akan mendatangkan ilmu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan dan menyebutkan dalam syairnya, syakautu ila waki' su'ahifzi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, faqala, i'lam annal imanur wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Saya mengeluh kepada guruku yang bernama Waki tentang lemahnya hafalanku. Lalu beliau menasehatiku agar meninggalkan kemaksiatan. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya. Sekali lagi, ilmu itu adalah cahaya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Maka dari itu tidak diragukan lagi, setiap insan, setiap manusia itu ya, bertambah ilmunya. Bertambah pengetahuannya. Tentunya dia akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, maka masuk dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepadanya sehingga ketakwaan itu menjadi sebab kuatnya pemahaman dia. Nah, kuatnya pemahaman akan menghasilkan tambahan ilmu. Nah, kita lihat jika ada 2 orang yang hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Yang satu dia mampu untuk mengeluarkan darinya istikhbar, hukum-hukum. Yang satunya bisa mengeluarkan lebih dari satu hukum. Semua itu karena pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dari itu, ketakwaan merupakan sebab tambahnya pemahaman, kecerdasan, dan masuk di dalamnya barakallahu fikum kepekaan, ya, kepekaan untuk membedakan segala sesuatu. Nah, seorang yang beriman, kadang Allah Subhanahu wa taala berikan satu firasat yang kuat, ya. Sekali melihat dia tahu ini kayaknya dusta, ini orang yang jujur, ya. Dia memiliki sensitivitas dengan ilmunya tadi, dengan ketakwaannya dia, kadang-kadang dia ngerasa gak enak ketika ada orang yang berbicara ini itu. Dia sudah ngerasa gak enak, ini orang sepertinya ada satu kedustaan yang dia ucapkan. Ya tentunya dia timbang dengan ilmu. Ya. Ketika dia berbicara dengan lawan bicaranya, Lawan bicaranya mengatakan ini, banyak bicara sudah. Orang berilmu tentunya dia menimbang ucapan yang dia dengar dari al-akh yang dia ajak bicara tadi, itu bisa ditimbang dengan ilmunya. Ucapan yang seperti ini gak benar. Oh, ucapan yang seperti ini mengandung syubhat, bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Kalau kita gak ngerti, tentunya kita gak akan tahu kalau itu adalah syubhat. Tapi orang yang berilmu tahu. Orang yang berilmu semakin jelas ketika apa? Ketika dia mendengarkan satu permasalahan yang ternyata konteksnya umum dibawa pada permasalahan yang khusus. Tentunya orang yang berilmu dari kalangan para ulama, dia bisa membaca, membedakan ini ucapan yang tidak pas, ini ucapan yang jelek. Orang ini telah mengadakan sebuah fitnah, itu karena keilmuannya. Nah, dan ini banyak kita jumpai, ya, dari kalangan ulama, dari kalangan orang-orang yang soleh pun juga memiliki hal ini. Firasatnya kuat. Nah, tentunya itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karunia setan. Ya. Bukan firasat kuat ala dukun atau firasat kuat ala tukang ramal, bukan. Tapi firasat kuat ini ditimbang dengan ilmu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diantara keutamaan takwa, Allah selain jadikan furqan, Allah juga akan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Nah, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-69 pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala kita cukupkan untuk malam ini sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.